kelingan rikala urip bebarengan. Bungah susah kabeh rata di alangan, senadyan setino mung mangan sepisan. Ati seneng anggone urip bebrayan, nanging saiki uripmu wis mulya. Banjur lali rikala jaman semono, mangan enak turu penak kerja menak. Njur lali marang aku sing ngrumat anak, teko tenan sliramu marang awakku, mbok tinggal lungo suwe apa dayaku. Saiki tak kaki teng tak di janjimu, lali aku ojo lali anakmu. Anakmu saiki wis gede-gede, pengen nyuwun sosopo to bapake. Utan tangis atiku tambah nalongso, neng atiku yo soyo mbok sio sio. Pancen wis suwe anggonku lunga, nggonku urip adun nasib ana kutha. Aku ninggal lanak bojo lan wong tuwa, urip neng desa tansah keloro-loro. Pancen saiki uripku wis mukti, nanging ojo mbok anggap aku wis lali. Jroning ati mung tansah ana liramu, luweh-luweh dadi sumpah jroning atiku. Pancen wis dadi sumpah jroning atiku, yen durung bisa keturutan karepku, aku ra bakal lali mring wekasanmu. Mong tak jaluk sabar ngenteni tekaku, yen anakmu takon to sapa bapake. Kuwi kabeh ngono wis ana benare, kandhan ana aku isih nyambut gawe, nggo mulyakke anakmu kelawan gawe, nggo mulyakke anakmu kelawan gawe.